katakan kamu penuh emosi, tak sadar kau menyakiti hati. Engkau yang sangat aku sayangi, seharusnya tak usah terjadi. Tidakkah ingat kepada janji engkau yang mengucapkan sendiri, berdua akan rukun sehati seiring sejam sampai mati. Kau tampakkan bunga di hatiku.